إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis tausiah yang sedianya adalah dars, namun sengaja diadakan tausiah ini karena adanya atau munculnya beberapa hal yang menuntut adanya tausiah dengan segera. Tentu kita semua menyadari bahwa al-fitan lan tatawaqqaf, tidak akan pernah berhenti, tatajaddad, terus silih berganti, yang baru menggantikan yang lama, terus muncul yang baru lagi memperbesar yang lama. Nah, belum tuntas kita membicarakan fitan yang kemarin, muncul fitan di hari ini, yang hari ini pun belum lagi kita membahasnya, masih dalam proses persiapan mengatasinya. Sudah datang ancaman munculnya fitan yang baru. Demikian al-fitan ini, terkhusus kalau kita mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablah. Tidak datang suatu zaman, suatu era, kecuali era yang baru datang itu lebih jelek, lebih parah dari yang sebelumnya. Demikian al-fitan terjadi semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak lepas satu fitnah pun dari hikmah. Tidak lepas satu fitnah yang terjadi dari hikmah di balik itu. Bisa kita ketahui hikmahnya ketika kita di dunia melalui penjelasan para ulama, atau praktek langsung yang kita rasakan berjalan waktu muncul nampak hikmah dari fitnah yang terjadi, atau tidak Allah beritahukan kepada kita di dunia baru Allah tampakkan di akhirat nanti, atau bahkan tidak Allah tampakkan, Allah simpan dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dengan kehendaknya yang maha mutlak. Namun kita sebagai ibadullah, sebagai hamba-hamba Allah hanya bertugas menjalankan apa yang Allah tugaskan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun melalui Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Kalau hikmah daripada adanya al-fitan secara global, Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira tidak akan diuji, tidak akan diberi fitnah, dibiarkan demikian saja setelah mengucapkan keimanan bahwa dirinya sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, tanpa ada fitnah, tanpa ada ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Ini proses terus berjalan. Sungguh orang-orang yang sebelum kalian telah diuji, kata Allah, telah diberi fitan, sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa di antara mereka yang mukmin dengan jujur, sadaku, dan siapa di antara mereka yang kadzibin. Terus dari waktu ke waktu, kalau kita lolos pada al-gharbalah al-ula, kita lolos pada saringan yang pertama, kita belum tentu lolos pada saringan yang kedua, dan seterusnya. Seorang mukmin ma baina khauf wa raja, seorang mukmin itu selalu ketika beribadah dan menjalankan tugas ini antara khauf, rasa takut terhadap keselamatan dirinya, keselamatan imannya, akidahnya, terus khawatir, khawatir, khawatir. Nah, semakin seorang bertakwa kepada Allah, semakin tinggi tingkat kekhawatirannya. Semakin dia menguasai perkara dan poin-poin keimanan, lebih jauh dia memahami al-iman, semakin dia khawatir, khawatir dan takut atas keselamatan imannya. Sebaliknya, semakin seorang itu jauh dari pengetahuan tentang keimanan, tentang takwa, tidak merasa khawatir dia. Dia tidak merasa dalam bahaya, dalam ancaman. Sementara as-salihin, orang-orang saleh, khawatir terhadap keselamatan imannya. Al-ulama memiliki tingkat kekhawatiran dan ketakutan terhadap keselamatan imannya dibandingkan kita semuanya. Semakin seorang jauh dari ilmu, semakin enggak merasa atau berkurang rasa kekhawatirannya, santai dia. Nah, enggak merasa terancam. Sementara ulama dari waktu ke waktu merenungi, takut kepada Allah, berdoa, ibadah terus mereka. Nah, barakallahu fikum. Demikian. Di sisi lain, kita harus menjalani tugas ini, tugas ibadah kepada Allah, tugas bertauhid dengan sifat ar-raja, berharap, besar harapan kepada, optimis terhadap rahmat Allah, sehingga rasa optimisnya ini membuat dia untuk terus kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, optimis, khauf dan raja, itu sifat al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, menegaskan berulang kali tentang musuh besar kita yang bernama syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian, maka hendaknya kalian posisikan syaitan sebagai musuh. Syaitan dari kalangan jin, yang terciptakan dari api, ataupun syaitan dari kalangan manusia yang diciptakan dari tanah yang lihat setetes air yang hina. Posisikan, kata Allah, syaitan itu sebagai musuh. Berarti kita sedang dalam sebuah ma'rakah, dalam sebuah medan tempur menghadapi syaitan. Baik syaitan yang bertugas pada posisi menghadapi pribadi kita, atau syaitan sebagai itu kebijakan-kebijakan global, syaitan-syaitan yang ada pada masing-masing kita, yang Rasulullah katakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berada di tubuh manusia, mengalir bersama aliran darah, terus meniupkan bisikan-bisikan wasawis, jelek, jahat, kekufuran, bid'ah, kemaksiatan, syubhat, terus dari waktu ke waktu. Al-Khannas, yang terus mengintai kita. Di saat kita lalai, dia menyerang. Di saat kita terjaga dari kelalaian kita, dia mundur lari. Hadzal Khannas terus mengintai kita. Dan di saat kita dimanapun. Nah, dimanapun terus mengintai kita. Ataupun syaitan yang dari kalangan manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Aduan syayatinil ins wal jin. Kita sedang dalam sebuah medan tempur, ya ikhwan. Tentunya dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang panjang waktunya, membutuhkan nafas yang panjang dari kita. Maraton pertempuran ini. Maka pada masing-masing prajurit itu harus disiapkan kekuatan maknawinya maupun hissinya. Kekuatan maknawi, iman, ilmu, tawakal, takwa. Nah, terus ditanamkan, ditingkatkan, dikuatkan, dikokohkan dari waktu ke waktu. Tidak boleh berhenti. Sejenak pun tidak boleh berhenti. Pada masing-masingnya. Terus siapkan, siapkan, siapkan, siapkan. Ayo terus, terus. Udhkurah, zikir, talabul ilmi, amar ma'ruf, nahyanil mungkar, tauhid, sunnah, ibadah, sujud, ruku, sadaqah. Terus persiapkan itu terus, tidak boleh berhenti. Pada masing-masing prajurit. Barakallahu fikum. Tidak boleh berhenti sejenak. Karena syaitan, baik ins maupun jin, tidak pernah berhenti saling menguatkan, mengokohkan semangat tempurnya. Terus mereka. Yang Yahud, Nasara, Majus, Wathaniyun, Hindus, Budhiya, dan yang lainnya. Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang liberal, Syiah, Sufiyah, wal Khawarij, terus mereka saling mengokohkan syayatin al-ins wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Terus mereka yatakatafun, saling mengokohkan. Kita prajurit iman, prajurit tauhid, prajurit sunnah harus menyiapkan diri pada masing-masingnya. Yang lemah, mulai lemah imannya, ya Allah, ya akhi, cepat bangkit, bangkit. Jangan lemah iman antum. Semangat ibadahnya lemah, ya akhi, taqullah, taqullah, taqullah, ya fulan. Ibadah, ibadah, zikir, zikir, talabul ilmi, terus. Saling menguatkan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan fattakhiduhu aduwan. posisikan syaitan itu sebagai musuh, jangan diposisikan sebagai kawan. Musuh yang sedang menyerang, bukan musuh yang sedang tidur. Musuh yang sedang ya tarabbasul bina, mengintai kita dari waktu ke waktu, di setiap tempat terus mengintai. Itu syaitan. Karena Allah posisikan mereka sebagai musuh. Lah hancur kita kalau kita salah sangka. Kita mengira bahwa syaitan itu sedang lalai, sehingga kita santai, sehingga kita jatuh dalam kemungkaran, kita melakukan kemaksiatan, kita membiarkan iman kita dimangsa. Nah, tidak dijaga, tidak dipelihara. Nah, sementara dunia kita, kita jaga. Harta kita, kita jaga. Kita perhitungkan aset kita jangan berkurang. Kita harus membuat ini demi ini. Kita harus membuat ini supaya begitu. Usaha kita, kita harus persiapkan modal-modal kita. Terus dihitung, dihisab, dunianya dijaga. Supaya aman, maka begini. Supaya tidak diganggu, maka begini. Dan terus. Sementara iman dibiarkan di hutan belantara, tidak dijaga, dibiarkan untuk dimangsa oleh hewan-hewan buas di karang syayatin, enggak merasa sayang kepada imannya. Ahli sunnah barakallahu fikum, kita sedang dalam medan tempur itu, ma'rakah yang Allah katakan fattakhidhu aduan. Kemudian Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti jejak langkah perangkap-perangkap syaitan. Jangan, kata Allah. Berarti di sini kita tahu bahwa syaitan itu punya perangkap-perangkap, jaring-jaring ya, untuk menangkap kita secara perlahan, bertahap. Maka kita harus mengerti manuver-manuver syaitan. Bagaimana kita bisa mengerti? Dengan talabul ilmi kitab Allah, sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-fitan ini terus dari waktu ke waktu membutuhkan iman untuk menghadapinya. Bagaimana iman bisa kuat menghadapinya kalau kita enggak memupuk iman kita, tidak menyuburkannya, tidak memperbaharui lahan tempat ditanamnya iman, dibiarkan tanah atau lahan tempat kita menanam iman tadi dibiarkan, hancur kita punya iman. Barakallahu fikum. Fitan yang muncul terus menerus silih berganti ini membutuhkan iman yang kokoh, yang segar di setiap waktu, tidak layu. Hancur kita kalau iman kita tidak dijaga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di kesempatan ini ana ingin mengingatkan diri ana dan antum semuanya tentang ma'rakah, medan tempur yang kita sedang berada di dalamnya. Kita ingin menyiapkan mujahidin, kita ingin menyiapkan prajurit-prajurit tempur yang memang dari waktu ke waktu dia menyiapkan fisiknya, peralatan tempurnya, teknik tempurnya, persatuan tempurnya, dari waktu ke waktu terus. Kita enggak ingin ada kawan-kawan kita yang kemudian lalai bawa dirinya di medan tempur sehingga dia masih bermain di sana, memuaskan hawa nafsunya di situ, lalai di sebelah sana, lalai sebelah sini. Lebih parah lagi ketika dalam proses memuaskan hawa nafsunya dia terluka oleh pedang-pedang syaitan, kena kakinya enggak bisa bangun lagi, keluar terlalu banyak darah darinya sehingga dia lemas. Sementara kita mau tempur, prajurit mau berangkat, ini masih tergeletak. Mau kita obati, dianya sendiri gak mau diobati. Kita mau obati supaya memperkuat prajurit kita, ternyata makan waktu dari kita dan tenaga. Musuh di hadapan kita dengan pedang dan tombaknya terus maju. Nah, kita masih sibuk, ayo ya akhi, ayo ini cepat. Gak ada waktu. Kita gak punya waktu lagi. Tenaga kita habis terkuras untuk yang seperti itu. Antum tahu sekarang orang-orang liberal, Syiah, komunis, Sufi, Yahud, Nasara. Nah, bersatu padu sekarang mereka. Bersatu padu. Nah, barakallahu fikum. Untuk menghadapi ahlu tauhid, menghadapi ahlu sunnah, wa atba'al manhaj salafi. Nah, maka yang penting untuk ana sampaikan dalam kesempatan ini kepada semua pihak untuk al-jidd wal istihad dalam talabul ilm. Syukuri nikmat ini ya ikhwan. Manfaatkan dan letakkan pada tempatnya. Manfaatkan dan letakkan pada tempatnya nikmat, kesempatan masih bisa mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Kemudian kita masih bisa berkesempatan mengatakan qala khulafaur rasyidin, qala sahaba. Kita masih bisa belajar ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Amintum man fis sama'. Kita masih bisa beriman dengan asma Allah wa sifati, mengajarkannya, mendakwakannya, menulisnya. Nikmat. Manfaatkan ini nikmat, jaga baik-baik. Jangan sampai datang masa kita enggak punya waktu lagi atau bahkan kita terhalangi dengan itu. Kita terhalangi, dicabut oleh Allah nikmat ini. Jangankan mau belajar, datang ke masjid kita enggak bisa waliyadzubillah. Datang ingin sujud ruku ke masjid sudah habis nikmat itu. Jangan menyesal. Apa yang ana sampaikan ini bukan dongeng. Telah banyak dalam sejarah dan terjadi. Baik dari kalangan orang-orang yang murni, tidak syukur kepada Allah, tidak mau menjaga nikmat Allah. Diberi kesehatan, tidak dia manfaatkan untuk ibadah, tidak dia manfaatkan untuk talabul ilmi. Nah, tidak ada kemauan dan semangat meningkatkan ilmu. Ya, agak santai. Nah, dia puas dengan apa yang dia dapatkan dari perkara agama. Dia puas sudah dengan apa yang dia dapatkan dengan kondisi seperti ini dari amalan dan ilmu. Puas dia dengan itu. Ana sudah alhamdulillah pakai jenggot, menjalankan sunnah, sudah tidak isbal. Ya, ana alhamdulillah bisa melakukan sholat di atas sunnah Nabi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Alhamdulillah terbebas dari bid'ah. Puas dia dengan itu. Barakallahu fikum. Sementara kesempatan nikmat ini masih Allah buka untuk kita. Maka sekali lagi yang saya katakan kepada ikhwan, cepat-cepat bersyukur kepada Allah. Manfaatkan majelis ilmu yang selama ini majelisnya itu pengajian istilahnya. Kita enggak ingin kita statis, stagnan di situ. Ya, enggak bertambah pengajian, pengajian. Alhamdulillah, syukur. Nah, kita bersyukur masih ikhwan hadir di kajian, pengajian untuk menambah iman. Tapi jangan puas dengan itu. Durus terbuka, majlis-majlis halaqah diberikan oleh asatidah. Baik di masjid ini ataupun di luar masjid, di rumah-rumah atau di luar ma'had kita. Durus, pelajaran, dars. Namanya dars berarti kita siap. Pelajaran misalkan barakallahu fikum fikih. Siapkan ustaz ngajar fikih. Kitab apa? Umdatul Ahkam. Siapkan kitab Umdatul Ahkam. Bawa buku tulis. Bawa alat rekam untuk murojaah di rumah. Pelajaran apa lagi? Ada pelajaran akidah. Kitab Tauhid misalkan. Atau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dia siap, dia beli bukunya, dia beli kitabnya. Enggak bisa? Fotokopi. Enggak bisa lagi, enggak ada dana untuk itu. Menukil dari temannya. Untuk pelajaran 3 hari ke depan sudah dia siapkan nukilan-nukilannya. Hadis pertama, hadis kedua, ayat pertama, ayat kedua, bab pertama, bab kedua. Dia nukil. kembali seperti zaman dulu. Menukil, menukil, menukil, menukil. Kalau kebetulan dia belum mampu untuk memotokopi atau belum mampu untuk beli kitabnya, siapkan, itu dars. Saya belajar ini, saya harus bisa membaca kitab ini sekarang. Dan saya berharap kepada Allah untuk diberi kesempatan mengajarkan, menyampaikan isi kitab ini dengan bimbingan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala dan faham cara pemahaman yang benar. Doa. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Manfaatkan nikmat ini cepat, cepat ya ikhwan, sebelum hilang. Baik hilang dari persen-persen tertentu, dicabut oleh Allah dari pribadi-pribadi tertentu, karena sudah Allah berikan, Allah bukakan begini, dia malah berpaling. Allah bukakan nih kesempatan untuk kamu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dengan itu menuju jannah, sampai ke jannah. Surah Allah bukan nih. Lah, dia berpaling. Noleh kanan, ngejar dunia sana, ngejar dunia situ, balik ke sana. Tak ali akhirte. Sebentar ana masih. Ya akhirta. Ana masih sebentar mau menyelesaikan. Dicabut oleh Allah nikmat darinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai melenceng, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau dia berpaling. Azaghallahu qulubahum. Allah palingkan kalbu mereka. Ya sudah sisan. Nah, hati-hati. Ini dicabut dari persen. Ada saja ujian buat dia. Ada saja fitnah. Karena dia memang ingin fitnah. Dia ingin fitnah. Sudah tahu ini panggilannya begini, nasihatnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Nggak mau dia. Allah lencengkan sekalian hatinya. Karena itu yang dia mau. Atau wal'iyadu billah, Allah cabut nikmat ini secara mutlak dari kita. Bisa karena dosa kita semuanya, atau akibat perlakuan orang-orang tertentu, dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dari kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kedzaliman saja, mengena semuanya. Barakallahu fikum. Di saat fitnah terjadi, di situ akhirnya terpisahkan. Tadi campur aduk, campur aduk. As-salih wa talih, as-sadiq wal kadzib, campur aduk. Nah, kena semua akhirnya. Fitnah jatuh ke mereka. Setelah itu terpisah dah. Nah. Barakallahu fikum. Maka ikhwanna, sekali lagi yang pertama yang ingin sampaikan, usykurullah, usykurullah, bersyukur kepada Allah, tingkatkan belajar talabul ilm. Nah, yang kedua adalah at-ta'awun bainal ikhwah. Kita sedang dalam proyek besar, yaitu proyek dakwah dan tarbiyah. Dakwah ini besar, luas, beragam. Tarbiyah, pendidikan juga demikian. Besar, luas, panjang. Sehingga dituntut dari kita semuanya adanya at-ta'awun dari kita semuanya. Sekarang tambatkan di hati niat sekarang ini, niat bahwa saya akan bertawun alal birri wat taqwa, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan nasrullah turun untuk kita. Kita sedang mengkader diri kita, keluarga dan anak-anak kita, sebagaimana ahlul bid'ah dan syayatin, mereka mengkader dari waktu ke waktu anak-anak mereka, terus anak-anak mereka dikader, tidak berhenti. Maka kita prajurit tauhid was sunnah tidak berhenti mempersiapkan anak-anak kita yang mungkin tantangan dan fitnahnya akan jauh lebih besar dari yang akan kita hadapi. Nah, apakah antum mengira bahwa dibantainya ahli sunnah di Baghdad beberapa abad yang lalu, hingga antum tahu ceritanya bahwa tercium bau anyir mayat-mayat ahli sunnah, mayat-mayat muslimin dari negeri Baghdad sampai ke negeri Syam, dan menimbulkan wabah penyakit akibat mayat-mayat muslimin yang tidak terurus, yang dibantai habis oleh Syiah bekerja sama dengan kufar. Apa antum kira itu dongeng saja dan tidak akan terjadi pada kita atau anak-anak kita? Kita berlindung kepada Allah supaya jangan diberi ujian yang di luar kemampuan kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sebuah ujian yang di luar kemampuan kami, ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan dari dosa-dosa kami ini. Maafkan, ya Allah. Jangan kau timpakan kepada kami sesuatu yang kami enggak mampu. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Warhamna, rahmati kami. Tentu. Tapi jangan mengira bahwa itu enggak akan terjadi. Berapa banyak di daerah-daerah dan zaman-zaman sesudahnya yang mengira, menyangka bahwa itu enggak akan terjadi kepada mereka, dan ternyata terjadi. Persiapkan, ya ikhwan. Antum mendengar sejarah bagaimana Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij, wa istrinya dibunuh sampai mati. Antum bayangkan bahwa istri kita juga akan dibunuh? Sudah antum bayangkan itu? Anak-anak kita, mayat-mayat anak-anak kita. Ya alhamdulillah, kalau kita dibunuh oleh Khawarij ataupun Syiah dan yang lainnya, dalam keadaan kita istiqamah di atas tauhid, di atas ilmu, di atas ibadah, di atas sunnah. Kalau ternyata itu datang menyerang kita di saat kita sedang sibuk sama dunia, berpaling dari thalabul ilmi, jauh dari ibadah. Jadi mayat kita menjadi mayat yang mana ini? Barakallahu fikum. Kita pilih. Fitnah ini datang cepat. Keadaan ini berubah dengan cepat, kita enggak tahu. Antum insyaallah mendengar bagaimana kaum komunis di negeri ini mulai bangkit. Bangkit mereka. Menyiapkan terus. Nah. Barakallahu fikum. Asy'ahnya. Anak didik dan jongos-jongos Yahudi dari kalangan orang-orang liberal terus bekerja aktif siang malam. Siapkan iman, siapkan amal saleh, siapkan anak istri kita, siapkan. Ini Ana gak akan, dan asatidah yang lainnya gak akan bosan-bosan mengingatkan ini, karena kondisi sekarang betul-betul genting. Maka kita harus siap-siap. Wallahi, walaupun kita berlindung pada Allah semoga dijauhkan dari fitan, kalau kita diserang dalam keadaan kita di masjid, dibunuh mayat-mayat kita di sini, dan istri-istri kita di rumah-rumah anak-anak kita, ya, lebih baik, lebih senang, dan lebih kita pilih daripada kita dibunuh atau mati di rumah sakit karena penyakit biasa. Lebih kita cintai itu. Tapi masalahnya, apakah di saat terjadi itu kita termasuk orang yang istiqamah? Atau kita yang termasuk orang yang akan menjual akidah, manhaj kita, karena perasaan takut dan kemunafikan yang ada pada kita, cinta dunia yang berlebihan. Kemudian ya ikhwan, tadi anak katakan at-ta'awun dalam dakwah, dalam tarbiyah. Anak kan memulai berbicara tentang dakwah. secara umum. Ta'awun yang pertama yang mungkin bisa Anda sebutkan adalah masing-masing ikhwan menyadari bahwa pribadi-pribadi kita dimau ataupun tidak dimau, dirasa ataupun tidak dirasa, dia sudah mewakili dakwah. Artinya orang memposisikan dia bagian daripada dakwah salafiyah, sehingga perilaku kita bersama mereka, di tengah-tengah mereka, itu dianggap perilaku mewakili salafi. Nah, kita hentikan sejenak menunggu selesainya azan. Nah.